Ustaz, apa hukumnya jika ada seorang remaja sedang pacaran tapi tidak bertemu dan komunikasinya hanya lewat chatting? Oh. Anakku, setan enggak pernah ngajak zina. Setan enggak pernah ngajak, ayo zina. Enggak, setan sudah tahu. Itu namanya SOS, standar operasional setan. 6 langkah setan. Pertama, nazratun, tatapan mata. Setelah nazratun, fabtisamun, senyuman. Pertama ngelihat, setelah ngelihat senyum. Setelah senyuman, fasalamun, say hello, hi. Setelah salam, fakalamun, ngobrol. Setelah kalam, famau'idun, janjian. Setelah janjian, faliqa'un, pertemuan. Setelah pertemuan, makan bersama. Setelah makan, apa kata pepatah orang Inggris? No free lunch, tak ada makan siang yang gratis. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Berawal dari chatting. Kan ada lagunya itu. Berawal dari Facebook baruku. Oleh sebab itu berawal dari chatting, berawal dari browsing. Setelah browsing meningkat ke chatting. Habis chatting meningkat ke dating. Habis itu baru eating. Habis itu muncullah ing berikutnya. Jangan buka pintu-pintu setan. Ustaz, ini pacaran syariah loh Ustaz. Kami tetap menjaga. Saya cuma bangunin dia tahajud malam, tahajud call. Yang tahajud ya. Ingat, setan sedang bermain. Hati-hati, jangan sampai kalau terjadi. Nah ini kita jaga. Ini pacaran syariah Pak Ustaz. Manggilnya, assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Kami manggilnya akhi ukhti Pak Ustaz. Bulan pertama akhi ukhti. Bulan kedua ummi abi. Bulan ketiga almarhum almarhumah. Jangan, gak ada itu pacaran syariah. Dah, ini pertanyaan anakku bagus sekali berkualitas. Mudah-mudahan yang sudah melakukan stop berhenti, oke? Pak Ustaz, bagaimana cara menghadapi ujian untuk kelas 12? Dan doa apa saja yang dibaca ketika menjelang ujian? Mohon doanya Pak Ustaz. Rabbishrahli sadri, lapangkan dadaku. Karena kalau dada terasa sesak, itu artinya asma sudah mendekat. Lapangkan dada. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku, urusan ujian ini ya Allah, mudahkan. Wahlul 'uqdatam min lisani, lapangkan lidahku supaya lancar ngomong kalau ujian lisan. Kalau ujian tulisan, lancarkan tanganku menulis. Yafqahu kau, supaya ini yang ngetes ini paham apa yang ku jawab. Sampai jangan sampai aku gemetaran tulisanku seperti cakar ayam sehingga dia tidak ngerti. Maka doa ini masuk ke dalam ketika mau masuk ruang ujian. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketika sudah duduk tenang baca alam nasrah laka sadrak, bukankah sudah kulapangkan dadamu. Alam nasrah ka sadrak wa wada'na anka wizra alladhi anqadha dhahra fa inna ma'al usri. Kalau sulit dimudahkan Allah. Kalau sulit dimudahkan Allah. Saya udah baca, kenapa tetap sulit Pak Ustaz? Enggak belajar. Jangan nanti habis malamnya marah. Pas bangun pagi langsung alam nasrah laka sadrak. Ah Ustaz Soman pembohong. Udah baca kok enggak bisa. Kamu enggak belajar? Enggak. Usaha, doa, tawakal. Usaha dulu. Ustaz dulu waktu di Mesir gimana? Diktat kami satu lembar satu pelajaran 500 halaman. Pelajarannya 14. Tambah Quran 2 juz. Yang tidak lulus 2 mata kuliah ngulang. 3 mata kuliah tidak lulus potong beasiswa 25%. 2 tahun tidak lulus potong beasiswa 50%. 3 tahun tidak naik tingkat, putus beasiswa, diusir dari asrama, pulang dari Mesir, tidak dikasih tiket, siap-siap buat rakit dari Sungai Nil ke Kali Ciliwung. Makanya kami beda, beda antara orang jaran santai dengan dikejar anjing herder. Kalian kalau mau cepat lari, ikat tulang kambing di leher ini, ya, suruh 3 anjing herder ngejar. Nah, itu cepat ini. Kalah Valentino Rossi. Makanya kami dulu di Al-Azhar begitu, aturannya ketat. Di ruang ujian, kalau ada yang buat kopekan, ada yang nyontek, langsung security nangkap tangannya, dibawa ke kantor, visanya 1 tahun dicopot, deportasi pulang ke Indonesia. Malu. Makanya saya 4 tahun di Mesir tidak pernah nyontek sekalipun. Demi Allah, wallahi tallahi billahi, demi Allah, saya di Mesir 4 tahun enggak pernah nyontek. Apakah ustaz takut sama Allah? Pengawasnya ketat. Nah, jadi gimana ustaz belajar dulu? Diktat 500 halaman, 300, 400, 500. Pertama baca, buka kamus. Karena kita bukan orang Arab. Kamus di kanan, diktat di kiri. Buka, buka, buka, buka, buka, buka. Baca kedua, kasih garis. Penting, gak penting, kurang penting. Penting, gak penting, kurang penting. Penting, gak penting, kurang penting. Baca ketiga, hafal. Pertama, baca, buka kamus. Kedua, garis. Penting, gak penting. Ketiga, hafal. Setelah itu, masuk ruang ujian. Lulus semua, gak lulus satu. Pernah saya enggak lulus tahun pertama, enggak lulus mata kuliah fikih. Tahun ketiga, enggak lulus mata kuliah akidah. Tapi alhamdulillah 4 tahun nilai saya good, good, good, good. Tapi itu enggak ada apa-apanya. Teman yang lain very good. Excellent. Paling tinggi mumtaz, excellent. Di bawah mumtaz, jayyid jiddan, very good. Di bawah very good, jayyid, good. Di bawah itu gagal. Alhamdulillah, good, jadilah. Daripada gagal. Bila kita mengagumi seorang, kita mendoakannya agar jadi jodoh kita, apakah itu bisa mengubah takdir jodoh kita, Pak Ustaz? Baru kelas 11. Kelas 11 doanya jodoh. Kelas 11 ini doanya lulus aja dulu. Naik kelas aja dulu. Oke. Kamu berdoa minta kawin sama Hayati. Kebetulan yang berdoa ini namanya Zainuddin. Dalam serial tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ya Allah, jodohkanlah aku dengan Hayati. Menurut kamu saat di SMA Negeri 32 ini Hayatilah yang paling cantik dan indah. Ternyata setelah kuliah di UI ada yang lebih cantik. Apa mungkin kamu berdoa, ya Allah doaku yang lama delete aja. Minta jangan dia. Minta sama Allah, ya Allah berikanlah yang terbaik menurut engkau bagiku di dunia dan di akhirat. Jangan sebut. Karena hari berganti musim berubah, saudaraku. Yang hari ini kau lihat cantik, besok ada yang lebih cantik. Mudah-mudahan Allah berikan bukan karena cantiknya, tapi dia yang bisa menemanimu, membuat ibadahmu khusyuk, menjauhkan engkau dari narkoba, membuat engkau selamat dunia dan di akhirat. Hewan dinosaurus. Ini lompat-lompat pertanyaannya. Dari jodoh langsung ke dinosaurus. Dinosaurus itu sebelum Nabi Adam atau setelah Nabi Adam? Nabi Ibrahim 2000 tahun sebelum Nabi Isa. Kita sekarang tahun 2018. Berarti dari Nabi Ibrahim ke kita baru 4000 tahun. Dari Nabi Ibrahim ke kita baru 4000 tahun. Dari Nabi Ibrahim ke Adam lebih kurang begitu juga. Jadi sekitar-sekitarannya belum sampai 10.000. Sedangkan fosil-fosil itu jutaan tahun. maka hewan-hewan besar itu sudah ada di dunia ini, karena dunia ini sudah tua. Lalu Allah kirimkan satu makhluk bernama Adam, nama istrinya Hawa. Ingat itu, dalam agama Yahudi, dalam agama Kristen, dalam agama Islam, yang diajarkan Adam dan Hawa. Sekarang ada yang ngajarkan Adam dan Asep. Mohon maaf Pak Asep, jangan tersenyum. Kita diajarkan laki-laki dan perempuan. Jadi Nabi Adam itu belakangan. Makhluk-makhluk purba yang ditemukan fosil-fosil dalam tanah itu jutaan tahun yang lalu. Bila kita merasa sakit hati terhadap omongan teman, walaupun sudah berusaha buat kita ikhlas tapi enggak bisa Pak Ustaz, lalu harus bagaimana lagi Pak Ustaz? Lapor ke Polda. Saya, dia ambil foto saya di internet, lalu dia coret-coret mata saya, lalu dia ejek somat setan. Saya pergi ke Polda, saya PAP, pencemaran nama baik, masuk penjara berapa? 4 tahun. Nah, sekarang siapa yang berani ngejek? Ejek saya, ejek. Hei, kau yang mau ngejek saya? Yang mau main-mainkan foto saya, yang mau motong-motong video saya, yang mau memburuk-burukkan saya, siap-siap kau masuk penjara 4 tahun, saudaraku. Like and share. Ini negara hukum. Ini negara hukum. Yang macam-macam, bapak polisi ada. Apalagi tadi di kantor saya sudah foto. Sebelah kiri Pak Kapolres, sebelah kanan Pak Dandim. Itu foto saya simpan, nanti kita share. Ustaz, kami kan masih sekolah, ngejeknya baru gitu, maafkan dia. Tapi berat Pak Ustaz, bawa ke polisi. Tapi saya gak tega Pak Ustaz, jadi kamu mau apa? Disuruh maafkan gak mau, bawa ke polisi gak tega. Berat memaafkan dia Pak Ustaz. Berat memaafkan, karena berat itulah maka balasannya surga. Kalau ringan, bawa balasannya kipas angin. Apakah benar tembok yang menghalangi Ya'juj dan Ma'juj sudah tipis? Baca tafsir namanya At-Tahrir wa Tanwir. Apa namanya? At-Tahrir wa Tanwir. Nama penulisnya Imam Syekh Thahir bin Asyur. Siapa namanya? Thahir bin Asyur. Kata beliau, tembok Ya'juj wa Ma'juj itu adalah tembok Cina. Tahu tembok Cina? Itu tembok Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj itu apa? Mongol. Jadi Ya'juj wa Ma'juj sudah keluar. Mongol menyerang Irak. Bani Abbasiyah. Itulah. Jadi tanda hari kiamat Ya'juj wa Ma'juj sudah keluar. Menurut Syekh Imam Thahir bin Asyur, dalam tafsir Tahrir wa Tanwir, Genghis Khan, Hulagu Khan, Kubilai Khan menyeberangi tembok Cina, masuk ke Irak, menghancurkan umat Islam, mengambil kitab di perpustakaan, mereka campakkan ke sungai Tigris dan sungai Efrat sampai kuda bisa menyeberang, dan air sungai hitam karena tintanya luntur. Jadi peristiwa Ya'juj wa Ma'juj sudah keluar. Dalam Islam Ya'juj dan Ma'juj, dalam perjanjian lama Yegog and Megog. Yegog and Megog. Ya'juj wa Ma'juj. Apa benar sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, binatang-binatang bisa berbicara? Sampai sekarang binatang itu semuanya berbicara. Hanya saja kita tidak paham bahasanya. Bukan sebelum Nabi Adam, sampai sekarang binatang itu berbicara. Maka burung-burung itu sebetulnya menjerit di dalam sangkar minta kawin. Kawin! Kawin! Tapi karena yang punya enggak ngerti, dia sangka sedang gembira. Terus, mantap. Ah, oh, terus. Ya, terus. Mantap. Padahal burung itu sedang menjerit minta kawin! Kawin! Maka yang punya burung-burung di rumah, lepaskan. Saya di rumah saya tak ada burung, di sangkar semuanya saya lepaskan. Kemarin di Az-Zikra dengan Ustaz Arifin Ilham, Semua jamaah yang punya burung-burung dalam sangkar, kami lepaskan. Ternyata burung itu banyak yang lumpuh. Begitu kami lepaskan, enggak terbang. Lumpuh 2 hari baru bisa terbang. Seumur hidupnya enggak pernah terbang. Bayangkan, kasihan apa enggak kasihan? Kasihan. Begitu dia terbang, langsung pacaran-pacaran burung. Membalaskan dendam sakit hati. Bagaimana cara agar kita bisa berhijrah lalu istiqomah, Pak Ustaz? Buat komunitas. Saya alhamdulillah sudah ketemu dengan komunitas pemuda hijrah, artis hijrah. Ustaz Somad, kenalkan. Kami komunitas hijrah. Apa namanya? Komunitas Pejuang Subuh. Mantap. Anak-anak muda pejuang subuh. Pas zuhur, enggak sholat. Subuh doang. Pertama, kalian harus buat komunitas. Ahlan wa sahlan, Habib Mahdi, beserta Ustaz Ali, beserta Ustaz Sunnah Syaihuna. Habib Mahdi datang dari Palembang. Mudah-mudahan pertemuan kita ini barokah. Pertama, buat komunitas. Yang kedua, sering-sering ke rumah sakit ngelihat orang sakit. Yang ketiga, lihat orang mati. Buat komunitas, sering ke rumah sakit ngelihat orang sakit, kemudian lihat orang mati. Itu membuat kita istiqomah. Apakah tujuan teroris mengatasnamakan Islam? Apakah aksi tersebut jihad? Bukan. Meledakkan kedutaan Amerika tidak akan memperbaiki citra Islam. Membunuh turis-turis tidak akan memperbaiki Islam. Islam akan baik kalau alumni SMA Negeri 32 menjadi dokter spesialis. Amin. Dari hasil dokter spesialis kalian buat berdakwah dengan Ustaz Abdul Somad, kita akan bekerja sama, masuk ke pedalaman, kita buat khitan masal gratis. Daftarkan anak-anak dan suami-suami Anda. Di dalam masih banyak suami yang belum sunat. Nanti anak SMA Negeri 32, saya tunggu. Setelah kalian berhasil, kontak saya. Entrepreneur-entrepreneur, anak-anak yang kaya dari SMA Negeri 32 akan berdakwah mengirim bantuan ke Palestina. Nanti 2-3 hari lagi saya akan ke Palu membawa bantuan untuk Palu 1 miliar. Allahu Akbar. Dari mana itu? Dari pengusaha-pengusaha muslim yang sukses. Mudah-mudahan ke depan anak-anak alumni SMA Negeri 32 ini yang akan membantu saudara-saudara kita, insyaallah. Itu jihad, bukan dengan membunuh, menyakiti orang. Saya perwakilan dari kelas 12 ingin bertanya, bagaimana caranya kita sebagai pemuda remaja sekarang bisa mengikuti rekam jejak masa mudanya Nabi Muhammad SAW? Itulah yang sudah ku jelaskan sejam tadi. Jangan pacaran, mandiri, jangan pakai narkoba, sehat jasmani, ikut olahraga, berkuda, memanah dan sebagainya, lalu kemudian jaga ibadah. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somad. Apa temanya? Enggak ingat, panjang betul temanya. Yang disampaikan Ustaz Somad apa? Ada 5 hal. Yang 5 itu apa? Aku pun tak ingat. Tapi ada rekamannya insyaallah. Ini kameranya 2. Kameranya hidup kan, Ustaz? Soalnya saya lihat lampunya enggak nyala. Saya dari kelas 12. Bagaimana caranya kita sebagai pemuda remaja sekarang mengikuti rekam jejak? Oh, pertanyaannya ditulis depan belakang. Keren anak SMA bagus. Misalkan ketika di dunia seorang laki-laki punya 4 istri. Ini anak SMA Negeri 1 aja belum. Okelah, cita-cita kan boleh. Apakah saat di surga nanti bidadarinya juga 4? Baharudin Yusuf Habibie, tahu? Orang tercerdas di Jerman. asli warga negara Indonesia dari Parepare, Sulawesi Selatan. Cintanya hanya untuk Ainun semata. Ustaz, kok tahu? Saya sudah nonton Ainun Habibi. Siapkan tisu setengah kotak. Jadi saudaraku, nikmat surga itu mala a'yunun ra'at, tidak pernah dilihat mata, wala uzunun sami'at, tidak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi basar, tidak pernah terlintas di hati manusia. Bagi Bapak B.J. Habibie, nikmat yang paling nikmat bagi dia bukan bidadari, tapi bertemu dengan Ainun di pintu surga. Paham jawaban saya? Tapi bagi engkau yang ingin 8 tadi, dikasih Allah juga. Dia ingin istrinya 4, bidadarinya 4. Nikmat surga itu mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala qatara ala qalbi basar, belum pernah terlintas di hati manusia. Bagi Socrates, Demokritos, Aristoteles, Thales, bagi mereka tidak ada menariknya perempuan-perempuan, karena mereka filosofi yang sudah meninggalkan dunia. Bagi mereka nikmat yang paling indah adalah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Saat itu wajah berkilau cahaya karena memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anak-anakku, apapun keinginan kalian, di surga akan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti ketika saya sampai ke dalam surga, pas saya lihat, enggak ada satupun anak SMA Negeri 32. Saya tanya malaikat, "Malaikat, anak SMA 32 mana?" "Mereka di VVIP." Masya Allah. Tapi setelah itu turun lagi. Loh, kok sebentar aja? Mereka studi banding aja. Ini Ustaz Somad enggak enak, happy endingnya enggak. Insya Allah, kalau sudah masuk surga tidak akan keluar lagi untuk selamanya, insya Allah. Sekarang kita berpisah. Tausiah 30 menit, 60 menit, jawab pertanyaan 30 menit, habis itu baca doa, kita pulang. Tapi Abdul Somad tidak pernah berpisah, karena anak-anakku tetap selalu mendoakan Ustaz Somad. Selesai sholat Jumat nanti kalian doakan, matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Jangan sekarang. Mau cepat aja. Besok Ustaz Somad masih tausiah di Atin Damai Indonesia, Taman Mini. Hari Ahad Ustaz Somad akan tausiah di Masjid Kubah Emas. Jangan ambil emasnya di Kubah, cuma enggak. Nah, jadi husnul khatimah nantilah sesudah agak-agak tua-tua dikit. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik, semoga senantiasa kita diberikan istiqomah. Al-Fatihah.